Mitra Bisnis, ekonom Faisal Basri menyebutkan, Indonesia sudah sering mengalami gejolak ekonomi. Namun gejolak yang terjadi sekarang ini tidak seberapa dibandingkan dengan keadaan pada akhir tahun 2008 lalu. Untuk mengulas lebih lanjut mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan ekonom Faisal Basri. Pak Faisal, bisa dijelaskan Pak bagaimana gejolak ekonomi yang terjadi saat ini? Banyak orang mengatakan sekarang kondisinya bergejolak, rupiah sudah menembus 12.000, inflasi sudah 5,9%, suku bunga BI sudah dinaikkan atau BI rate dinaikkan. Harga minyak sekarang sudah di atas 100 dolar lagi per barrel, harga-harga membubung, sementara komoditas harga-harganya turun. Pertumbuhan ekonomi di dunia baru dipangkas turun dari 3,5 menjadi 3,3 menjadi 3,1. Bulan Juli ini pertumbuhan ekonomi di China turun pada triwulan kedua menjadi 7,5%. Sehingga China terpaksa barangkali harus mengoreksi pertumbuhan ekonominya tahun ini tidak sebesar seperti yang diproyeksikan sebelumnya, 7,9 kalau saya tidak salah, mungkin tumbuhnya sekitar ya 7,5-7,6. Jadi ekonomi dunia sedang bergejolak seperti sekarang ini. Nah, namun baik gejolak di dalam maupun di luar ini sebetulnya jauh lebih ringan dibandingkan gejolak tahun 2008-2009. Dan pada tahun 2008-2009 itu nilai tukar mata uang mencapai 12.400, harga minyak mencapai 140 dolar, sekarang baru 106, kemudian apalagi inflasinya 12%, sekarang ya setinggi-tingginya barangkali 8%. Jadi kita telah mengalami gejolak berulang kali, dan gejolak yang lebih berat pun telah kita alami beberapa tahun yang lalu yang dekat ya, 2008-2009. Dan kita berhasil keluar dari gejolak itu, menghadapi gejolak itu. Pertumbuhan ekonomi tahun 2008 itu 6,2 atau 6%. Sementara pertumbuhan ekonomi tahun 2009 4,5%. Tatkala negara-negara di dunia ini seluruhnya resesi. Kecuali 3 negara, yakni Indonesia, China, dan India. Demikian Faisal Basri, saya Mandariska.